sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, ajib ajib dos Indonesia Raya. Kita semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, ajib ajib dos Indonesia Raya. Indonesia Raya. syaraya.